Maaf. Lah, saya sama Habibidin ini bisa jadi kata Habibidin enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peteng tengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya ya enak ndekne. Ndekne karek rokat ayna ya sangkon. Ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndekne. Aku iso assalamualaikum. Sing nerusne kan iki. Sing peteng tengan sampai ototis dulu sak jempolan sikil iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono.